Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر عنكم سيئاتكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حولهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang lalu kita merayakan yang namanya Nuzulul Quran. Ini adalah satu peristiwa di mana Allah menurunkan cahaya ini ke muka bumi. Saya cukup terkejut tadi ketika melihat tulisan di depan saya mengatakan bahwa kelurahan ini adalah merupakan pintu gerbang masuknya Muhammadiyah ke Kalimantan Tengah. Dan kalau Bapak lihat, lambangnya Muhammadiyah itu adalah matahari. Matahari itu adalah untuk menerangi. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah mengatakan, mataluhum kamatalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang sedang berusaha untuk menyalakan api. Sebenarnya kata-kata auqada nara istauqada nara itu sebenarnya menunjukkan sebuah usaha untuk menyalakan api. Ini adalah gambaran seseorang yang berada di tengah padang pasir di malam hari. Kemudian falamma ata'a ma haulahum, ketika api tersebut itu sudah menyala dan menerangi di sekelilingnya, dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Kemudian Allah menghilangkan cahaya mereka. Nah, mereka berada di dalam kegelapan yang berlapis-lapis dan mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka dikatakan di situ tidak bisa mendengar, mereka bisu, kemudian mereka tidak bisa melihat, kemudian mereka tidak akan kembali kepada cahaya mereka tersebut. Kalau Bapak lihat dalam ayat tersebut, Allah menggunakan kata-kata ketika orang itu berusaha untuk menyalakan api, Allah menggunakan kata-kata dia. Au istauqada nara falamma adaa ma haulahum. Jadi kata-kata dia ini beda dengan nur. Kata-kata dia ini menunjukkan cahaya yang disertai dengan panas. Kalau kita menyalakan api itu ada cahaya, ada panasnya. Tapi berbeda dengan nur. Nur itu adalah cahaya yang tidak memiliki panas. Contohnya misalnya cahaya bulan. Itulah sebenarnya Allah mengatakan bahwa matahari itu adalah cahayanya dia, kemudian bulan itu cahayanya adalah nur. Nah, ketika Allah menceritakan permisalan seorang laki-laki yang sedang berjalan di tengah padang pasir di malam hari, dia berusaha untuk menyalakan api. Nah, perumpamaan ini kita lihat dalam satu hadis yang Rasulullah mengatakan, matali wa matalukum kamatalir rijalin istauqada nara. Jadi perumpamaan aku dan perumpamaan kalian itu adalah seperti seorang laki-laki yang sedang berusaha untuk menyalakan lampu. Artinya apa? Jadi ketika Allah menjelaskan tentang sosok seseorang yang berjalan di malam hari di tengah kegelapan malam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa digambarkan beliau berada dalam kondisi kegelapan? Sebenarnya perumpamaan ini adalah sebuah perumpamaan yang Allah berikan kepada orang-orang kafir dan orang-orang Bani Israel. Kenapa perumpamaan ini diberikan kepada mereka atau mencontohkan mereka? Karena sebenarnya seperti kita lihat Bani Israel, itu adalah sebuah kaum yang Allah berikan kemuliaan yang sangat luar biasa kepada mereka. Itulah sebabnya mereka merasa bahwa diri mereka adalah bangsa yang terpilih. Karena kenapa? Dari setiap generasi, kita lihat mulai dari Nabi Musa, diutus kepada mereka Musa dan Fir'aun. Kemudian diutus kepada mereka Daud dan Sulaiman. Kemudian diutus kepada mereka nabi-nabi berikutnya. Kemudian sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Artinya apa? Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat-umat sebelumnya, kalau mereka ingkar kepada nabinya, mereka akan disiksa. Tapi khusus untuk Bani Israel, Allah tidak siksa mereka. Tapi setiap mati seorang nabi itu di kalangan mereka, di generasi berikutnya Allah datangkan nabi, Allah utuskan nabi kepada mereka. Sampai pada waktu sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Rasulullah, yaitu ketika Nabi Isa wafat. Itu kepada mereka tidak lagi diturunkan Rasul, tidak lagi diturunkan Nabi. Jadi kita bisa bayangkan, kedatangan setiap Nabi itu persis seperti cahaya matahari ini. Ketika ada kegelapan, datang cahaya, dia akan menerangi. Nah, ketika tidak diutus kepada mereka seorang Nabi, maka dari generasi tahun abad pertama tidak diutus Nabi, abad kedua tidak diutus Nabi, abad ketiga tidak diutus Nabi, abad keempat tidak diutus Nabi, sampai abad ke-6, yaitu menjelang diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Jadi pada waktu itu Bani Israel berada di dalam kegelapan, karena cahaya tidak datang kepada mereka. Kita bisa bayangkan, kalau Bani Israel saja selama itu menjalani kegelapan, apalagi orang-orang Dayak di sini. Ya, berapa lama mereka menjalani kegelapan? Karena tidak diutus kepada mereka seorang nabi di daerah ini. Nah, kita bayangkan, setelah 600 tahun berada dalam kegelapan, pada waktu itulah mereka mengetahui, kalau begini kondisinya, maka pasti akan diutus kepada kita seorang nabi akhir zaman. Itulah sebabnya sebagian daripada ulama yang bercerita tentang masalah sejarah orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa sebagian orang-orang Yahudi itu ada yang bermigrasi ke Madinah dari Yerusalem. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwa sesungguhnya nanti akan diutus seorang nabi akhir zaman yang akan dikirim atau diutus Allah ke negeri Madinah. Makanya kita mengenal ada Yahudi di Madinah. Nah, walaupun kalau kita lihat di sejarah secara umum, mereka mengatakan bahwa keberadaan orang-orang Yahudi di Madinah ini adalah karena eksodus, ya, karena mereka dibantai oleh bangsa Romawi. Nah, tapi ala kulihal, jadi kita lihat setelah 600 tahun mereka tidak memiliki nabi, maka di negeri Mekah pada waktu itu Allah mengutus seorang yang bernama Muhammad. Hebatnya mengapa Rasulullah ini diutus di sebuah negeri yang bukan Romawi, bukan Persia. Romawi adalah negara yang sangat maju, bangunannya sangat megah, mereka punya benteng-benteng besar. Begitu juga dengan Persia. Mengapa Allah memilih Mekah, sebuah negeri yang tidak punya bangunan yang tinggi, tidak punya benteng, yang mereka miliki cuma pasir. Tapi mereka punya satu kebanggaan, yaitu bahasa. Mereka dikenal sebagai orang yang sangat hebat dalam masalah syair. Kepada mereka diutus seorang nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Itulah sebabnya mengapa digambarkan Rasulullah itu menerima wahyu itu di Gua Hira, yang tempatnya kita kenal sebagai Jabal Nur. Kenapa disebut sebagai Jabal Nur? Karena di situ tempat turunnya wahyu, tempat turunnya cahaya, sehingga disebut sebagai bukit cahaya. Ada juga menyebutkan bahwa Jabal Nur ini adalah karena kalau matahari bulan itu di malam hari menerangi bukit tersebut, dia akan memantulkan cahaya bulan. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita menyalakan api di malam hari di bukit tersebut, maka cahayanya akan bisa dilihat di mana-mana. Jadi kita bisa bayangkan malam nuzulul Quran itu adalah malam yang menerangi dunia kegelapan pada saat itu. Nah hebatnya kepada mereka ini diturunkan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, kita lihat bagaimana reaksi orang yang paling keras terhadap Islam, yaitu para pemimpin Quraisy. Riwayat ini disampaikan oleh Akhnas bin Shurayh, disampaikan oleh Abu Sufyan, dan disampaikan juga oleh Abu Jahal. Jadi setiap malam, apa yang mereka lakukan ketika Rasulullah melaksanakan Qiyamul Lail, melaksanakan sholat malam, maka mereka akan mengendap-endap mendekati rumah Rasulullah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Inilah sesuatu yang sampai sekarang saya ingin perasaan ini dimiliki oleh kaum muslimin. Kenapa? Al-Quran itu adalah cahaya. Kok bisa orang kafir saja seperti Abu Sufyan, Abu Jahal, Akhnas bin Shurayh, ketika Rasulullah membacakan Al-Quran, mereka mendengarkan. Ibaratnya kalau di masjid rumah Rasulullah, mereka mengintip, menguping dari telinga, dari pintunya atau dari balik biliknya untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Sampai ketika mereka bertemu satu sama lain, mereka saling menanya, mengapa kalian sedang ada di sini? Apa yang kalian lakukan? Kalau sampai para pemuda Quraisy mengetahui kita di malam hari mendengarkan bacaan Al-Quran dan kita terpaku dengannya, kemudian di siang hari kita menjelek-jelekkan Al-Quran, maka tentu kredibilitas kita akan rusak. Dan itu terjadi selama 3 malam. Bayangkan bagaimana Al-Quran ini bisa menyinari hati-hati mereka, meskipun mereka adalah pemimpin besar orang-orang Quraisy. Kemudian kita lihat kejadian kedua terjadi pada Walid bin Mughirah. Ini adalah seorang yang dia mengatakan kepadanya, tidak ada yang mengenal syair daripada kalian itu selain aku. Bahkan beliau membanggakan, bahkan kalian tidak tahu syairnya jin, tapi aku tahu bagaimana syairnya jin. Tapi ketika dia melatihnya Rasulullah untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian dia kembali kepada orang-orang Quraisy, dia terdiam. Kemudian orang-orang Quraisy menanyakan kepadanya, apa yang terjadi denganmu? Lalu Walid bin Mughirah mengatakan, apa yang aku dengar itu bukan syair, karena aku adalah ahli syair. Apa yang diucapkan itu sesuatu yang akan nanti menyebar dimanapun. Sesuatu yang ada di depannya itu pasti akan dihancurkannya atau dikalahkannya. Artinya apa? Dia mengungkapkan kekagumannya terhadap Al-Quran. Orang-orang Quraisy mengatakan, ya Walid, tidak mungkin kami menyampaikan kondisi ini kepada orang-orang Quraisy. Kami perlu sesuatu yang bisa menjadi senjata bagi kami untuk menjelek-jelekkan Al-Quran. Lalu apa katanya? Tunggu sebentar, aku pikirkan dulu. Apa istilah yang terbaik yang bisa aku berikan untuk ucapan ini? Akhirnya apa dia katakan? Ini adalah sihir. Artinya apa? Sihir adalah sesuatu yang kalau Allah orang mendengarnya, maka mereka akan terpaku dan mereka menjadi terikat dengan apa yang diucapkan tersebut. Itulah sebabnya sejak saat itu mereka mengatakan Muhammad adalah tukang sihir. Dan mereka tidak boleh mengucapkan, mendengarkan kata-katanya. Nah bayangkan, ini seharusnya semangat yang harus kita terima dari cahaya yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian bagaimana terhadap orang-orang Bani Israel ketika mereka menerima cahaya ini? Orang-orang Bani Israel yang setelah 600 tahun berada dalam kegelapan, kemudian datang wahyu itu kepada mereka ketika Rasulullah hijrah, mereka mendengarkannya. Rasulullah mengatakan, ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu. Mereka mendengar engkau Muhammad, mengenal engkau Muhammad, mengenal Al-Quran, itu seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi apa yang terjadi? Nah ini yang Allah katakan dalam Al-Quran. Jadi coba lihat, ketika cahaya itu sudah menerangi kegelapan, lalu Allah mengatakan, dzahaballahu binurihim, maka Allah menghilangkan cahaya mereka. Cahaya siapa? Sebenarnya itu adalah cahaya yang ada di setiap hati-hati umat manusia. Jadi setiap kita dilahirkan di muka bumi, Allah sudah memberikan ruh keislaman di dalam hati kita. Itu disebut sebagai nur atau cahaya. Tapi ketika cahaya itu menerima cahaya Al-Quran, kemudian dia menolaknya, lalu apa yang Allah katakan? Dzahaballahu binurihim. Ya sudah, kalau kamu tidak mau menerima cahaya tersebut. Jadi sebenarnya begini, orang kalau hatinya bersih, dia tidak mau menutup hatinya ketika dia mendengarkan kebenaran, ketika dia mendengarkan Al-Quran, maka cahaya yang ada di dalam hatinya dengan cahaya yang dibawa oleh Al-Quran itu akan bertemu. Tapi ketika dia menutupi cahaya atau cahaya yang ada di dalam hatinya, dia tidak mau menerima kebenaran, itu yang akhirnya Allah mengatakan dzahaballahu binurihim. Allah akan menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakum fi dzulumati la yubsirun. Maka mereka akan berada dalam kegelapan demi kegelapan dan mereka tidak akan bisa melihat. Coba lihat di ayat berikutnya Allah mengatakan summun. Ya, mereka tidak bisa mendengar. Kenapa mereka dikatakan tidak bisa mendengar? Karena ketika dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada mereka, mereka tidak mau mendengarkannya. Orang yang kalau sudah terlalu lama tidak bisa memakai atau tidak mau memakai telinganya, maka telinga itu akan menjadi tuli. Ya. Nah, jadi ketika mereka tidak mau mendengar, lalu Allah mengatakan bukmun, mereka menjadi bisu. Ini persis seperti orang yang belajar agama. Kalau kita belajar, kita itu banyak bertanya. Nah, orang-orang Yahudi, mereka tahu kebenaran daripada Al-Quran, tapi mereka tidak mau mendengarnya, tidak mau mengakuinya, dan mereka tidak mau mengatakannya. Oh, ini adalah ayat yang sesuai dengan kitab Taurat. Ini sama dengan kitab Perjanjian Lama. Tapi mereka tidak mau bilang. Inilah yang Allah katakan sebagai bukmun. Mereka tidak bisa berbicara. Kemudian Allah mengatakan umyun. Mereka tidak bisa melihat. Mengapa? Orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, kemudian mereka tidak mau mengungkapkan kebenaran, maka mereka tidak akan bisa melihat dunia ini, bahwa di balik semua ini terdapat kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka inilah yang Allah sebutkan sebagai orang-orang yang buta. Bayangkan, kalau kita menutup mata kita terhadap kebenaran itu selama bertahun-tahun, maka mata kita secara kesehatan pasti buta, dan secara kaidah agama, mata itu tidak akan bisa lagi menerima kebenaran. Nah, itulah sebabnya pada hari ini kita sudah merayakan kemenangan. Pada hari ini setan kembali dibuka belenggunya, dan saya cukup sedih. Kenapa? Di subuh hari pertama di bulan Syawal, kalau dulu langgar itu paling tidak itu ada 3 atau 4 orang yang berada di belakang imam. Maka pada pagi ini saya sangat sedih. Karena kenapa? Sepertinya setan kembali berkuasa. Ya. Kalau bulan yang lalu setan itu dibelenggu dan kita mudah sekali untuk bisa bangun sahur, tapi bulan ini merupakan satu ujian yang cukup besar bagi kita. Jangan sampai Al-Quran yang sudah datang kepada kita berupa cahaya, lalu kita mulai tutupi sedikit demi sedikit, ya, dengan tidak lagi membacanya, dengan tidak lagi berusaha untuk mengerti apa artinya. Karena kita lihat, ketika cahaya itu sudah sampai di hadapan kita, kita bisa bayangkan, ya, jangan sampai kita tidak mau mendengarnya. Kita tidak tahu, tidak mau mengucapkannya atau membacanya. Kemudian kita tidak mau melihat kebenaran ayat-ayat Al-Quran itu di muka bumi. Itulah sebenarnya Allah mengatakan, sanrihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di langit-langit dan di ufuk-ufuk dan pada diri kamu sendiri, agar kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar. Nah, itulah sebabnya dengan perumpamaan ini kita melihat Bagaimana ketika cahaya ini kita bisa terima, kita bisa dengarkan, kita bisa ucapkan, kemudian kita bisa melihat di baliknya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, maka kita akan bisa menjadikan cahaya itu sebagai sesuatu yang akan menunjuki kita dalam keseharian kita. Nah, itulah sebabnya dalam kesempatan ini jangan sampai ya kita menjadi seperti orang-orang Bani Israel. Kalau kita lihat Bani Israel, untuk bisa dijanjikan memegang Al-Quran itu dengan kuat, ya Allah itu sampai mengatakan, kami angkat bukit Tur Sinai itu ke atas mereka. Lalu kemudian kami katakan kepada mereka, Khudzu ma atainakum biquwwah. Peganglah kitab yang kami berikan kepada kamu itu dengan kuat. Wadzkuru, wadzkurulah. Ya, dan sebut-sebutlah ayat-ayat daripada Taurat tersebut. Artinya apa? Tidak perlu Allah itu sampai mengangkat bukit itu ke atas kita untuk meminta janji dari kita untuk mau berpegang teguh dengan Al-Quran. Kenapa sampai Allah menjanjikan seperti demikian kepada Bani Israel? Karena mereka sudah melakukan begitu banyak sekali kemungkaran terhadap para nabi. Kita memang tidak separah itu. Tapi sudahkah kita hudil kita babi kuat memegang Al-Quran itu dengan teguh, betul-betul menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Nah, sebagai penutup saya ingin memberikan satu perumpamaan dari awal surat di Al-Baqarah. Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, yang merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Salah seorang ulama memberikan sebuah perumpamaan tentang bagaimana seharusnya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan tidak boleh ada sedikit pun keraguan kita kepadanya. Beliau memberikan contoh seperti ini. Diumpamakan, kita sedang berjalan di tepi jurang. Kemudian harinya malam hari tanpa sedikit pun lampu. Dan kita hanya mengandalkan petunjuk yang kita dengar dari HP. Atau ada orang yang berbicara yang dia merupakan penunjuk jalan. Dan kita harus betul-betul yakin dengan penunjuk jalan itu tentang apa instruksi yang harus dia berikan dengan sedikit pun ada rasa, tidak sedikit pun ada rasa ragu. Karena apa? Kalau kita ragu-ragu dengan petunjuk tersebut, maka kita akan terjatuh. Maka kita bisa bayangkan, kalau penunjuk jalan itu mengatakan, maju satu langkah, kita akan maju satu langkah. Berhenti, kita akan berhenti. Satu langkah ke kanan, lalu kita satu langkah ke kanan. Kemudian satu langkah ke depan, terus lanjut ke depan. Artinya apa? Ketika kita menempuh kehidupan di dunia ini, begitu seharusnya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan kita kepadanya. Sehingga kita betul-betul bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari dalam setiap langkah-langkah yang kita lakukan. Itulah sebabnya setiap kita yang sudah mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, harus bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kalau kita bisa menjadikan sinar ini sebagai sesuatu yang menerangi hati kita, maka kita akan menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang kita baca setiap hari. Kita berusaha untuk mentadaburkannya, membaca artinya, kita berusaha untuk menghafalkannya, dan kita jadikan dia sebagai sesuatu yang kita baca dalam sholat-sholat yang kita lakukan. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita, sehingga kegelapan yang Allah berikan kepada kita kemudian diterangi dengan sinar cahaya ya dari Rasulullah SAW yang diturunkan kepadanya Al-Quran, ini akan terus bisa membimbing kita dalam keseharian kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat.

hari berarti di sini. Kenapa hari? Ya apa? Kenapa maksudnya? Hey. Di situ kira? Itu bersama dengan apa? Ya, kadang kena matahari. Di situ. Kalau di ultraviolet ya, buat kita. Di sini lah. Di sini enggak apa-apa. Mana anu tadi? Ini, Kak. Kena, eh. Mana? Ya. Di sini sini. Ini, Kak. Sel mana matahari? Mana Igor tadi? Mana Igor? Sudah keluar. Kami ya. Orang kalah. Amin. Anu ikam lagi. Satu lagi. Once no. Satu lagi. Ikam lagi. Nah. Ini ada bisa nunggu tripnya. Langsung ke dalam, langsung ke dalam. Bawa langsung ke dalam, ay. Sekali lagi. Iya, itu. Kalau kena goyang. Terima kasih, Pak. Kalau kami dengar itu di TV, Jokowi ke Padang, Pak. Padang. Jokowi ke Padang. Jadi kebetulan yang aktivitas sekarang orang Padang. Ada anu ya anu. Ano, kita dulan Pak. Assalamualaikum. Mas Agung. Ya. Bapak Bang duluan. Oh, jauh ya. Katakan dia. Duluan Pak. Pun tinggi, terima kasih. Lebih lamin, ya. Cempat apa sih? Apa? Cempat. Cabang Rasul Mereka. Cabang Muhammadiyah. Cabang Asia. Itu maksudnya. Oke, gak tau kita. Apa-apa kan? Tapi lupa matiin kayaknya.